Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wad-din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallaman tasliman kathira. Ikhwan wa akhwat, kaum muslimin dan muslimat, pendengar, pemirsa Syiar Tauhid dimanapun anda berada, alhamdulillah pada hari ini kembali seperti biasa kita akan melanjutkan pelajaran kita, mempelajari kitab Durusul Lughatil Arabiyyah li ghairi natiqina biha karya Asy-Syaikh Dr. Abdul Rahim hafizahullahu taala. Naam. Kita masih di pelajaran yang ke-9. Ya, masih di pelajaran yang ke-9. Naam. Di pelajaran ini, ya, sudah kita bacakan beberapa faedah yang ada di dalamnya. Ya, dan di antara faedah yang banyak disebutkan di pelajaran ini, ya, ini tentang susunan kata na'atman, na'atman'ud, ya, sifat dan mausuf. Naam. Oleh karenanya di sini kita akan masuk ke latihan yang kedua. Di latihan yang kedua di sini kita disuruh untuk memasukkan na'at. Ya. Memasukkan na'at atau memasukkan as-sifah di dalam kolom yang kosong. Ya. Apa soalnya di sini? Imla fil faragi fima yali bin na'til ladhi baina qawsaini ba'da tahliyatihi bi'al indal luzum. Ya. Isi kolom yang kosong pada apa-apa yang dibawa ini. Isi apa? Isi dengan na'at yang ada di dalam dua kurung. Ya, setelah mengisi alif lam ketika dibutuhkan. Ya. Jadi di sini kita disuruh untuk menyempurnakan kalimat. Ya. Di sini ada kolom yang kosong. Ya, tugas kita masukkan di kolom kosong tersebut, masukkan na'at. Ya, masukkan na'at. Ya. Kemudian apa? Jika memang na'atnya butuh untuk kita tambahkan alif lam, jika memang mengharuskan di kalimat tersebut kita harus tambahkan na'at yang beralif lam, maka kita tambahkan alif lamnya. Tetapi jika memang tidak butuh untuk kita tambahkan alif lam pada na'at tersebut, maka tidak usah kita tambahkan alif lamnya. Ya, tidak usah kita tambahkan alif lamnya. Kenapa? Karena di sini sebagaimana sudah kita sebutkan bahwasanya na'at itu menyesuaikan man'utnya. Na'at itu menyesuaikan man'utnya. Di antaranya apa? Di antaranya na'at harus menyesuaikan man'ut dari sisi at-ta'rif wa tankir. Dari sisi ma'rifah atau nakirah. Kalau memang pada man'ut itu beralif lam, maka na'atnya juga harus kita jadikan beralif lam. Tetapi kalau seandainya pada man'utnya tidak ada alif lam, maka naatnya juga tidak butuh untuk kita tambahkan alif lam. Ya, jadi ini lihat, kalau memang dibutuhkan untuk menambahkan alif lam, maka naatnya kita tambahkan alif lam. Tetapi jika memang tidak dibutuhkan, maka tidak usah kita tambahkan alif lam. Jelas soalnya ya. Nah, okay, kita masuk ke as-su'alul awwal, soal yang pertama. Nomor 1. Iqra. Ainal mudarrisul jadidu? Naam. Ainal mudarrisul jadidu? Ha, seperti itu ya. Ainal mudarrisul jadidu? Ainal mudarrisul jadidu? Ya, lihat di sini di dalam kurung naatnya itu tidak ada alif lam, jadidun. Ya, di dalam kurung naatnya kosong dari alif lam. Loh, kenapa sampai ketika kita menyempurnakan kalimatnya kita harus tambahkan alif lam? Kenapa? Karena man'utnya di sini beralif lam. Ya, ini apa? Al-mudarris. Al-mudarris beralif lam, maka apa? Maka naatnya kita tambahkan alif lam. Jelas ya? Naam. Apa artinya ainal mudarrisul jadidu? Di mana guru yang baru itu? Ya, di mana guru yang baru itu? Ya, di mana guru yang baru itu? Naam. Berikutnya as-sani nomor 2. At-tajirul kabiratu fi sawqi. Perhatikan. At-tajirul kabiratu fi sawqi. Pakai al-kabiratu atau tidak usah? Pakai al. Pakai tamarbutu atau enggak usah? Pakai atau tidak? Tidak. Ya, tidak usah tambah tamarbutu. Kenapa? Karena manusnya di sini tidak bertamarbutu. Maka naatnya tidak usah kita tambahkan tamarbutu. Coba dibaca ulang. At-tajirul kabiru fi sawqi. Naam. At-tajirul kabiru fi sawqi. At-tajirul kabiru fi sawqi. Ya, at-tajirul kabiru fi sawqi. Apa maknanya? Pelajaran pedagang yang besar itu di pasar. Naam, pedagang yang besar itu di pasar. Pedagang yang besar itu di pasar. Naam. Nomor 3. Ana talibu qadimu. Sekali lagi. Ana talibun qadimun. Naam. Ana talibun qadimun. Ana talibun qadimun. Jadi di sini talibnya dengan qadimnya kita sama-sama beri tanwin. Ya, sama-sama dikasih tanwin. Harus sesuai dari sisi i'rabnya. Naam. Apa artinya ana talibun qadimun? Saya pelajar yang lama. Ya, saya pelajar yang lama. Saya pelajar yang lama. Berikutnya. Jalasat talibu Muhammadun khalfa. Jalasat talibul jadidu khalfa Muhammadun. Khalfa Muhammadun. Muhammadin. Nah, sekali lagi. Jalasat talibul jadidu khalfa Muhammadin. Naam. Jalasat talibul jadidu khalfa Muhammadin. Jalasat talibul jadidu khalfa Muhammadin. Ya, jadi di sini jadidnya kita tambahkan alif lam. Ya, karena at-talib man'utnya beralif lam. Kemudian khalfa Muhammadin. Khalfa ini sudah kita sebutkan. Ya, khalfa adalah dzaraf. Ya, dzaraf. Karena dia dzaraf, maka kita beri harokati fathah. Ya, kita kasih harokat fathah. Karena dzaraf itu mansub dengan fathah. Dzaraf di sini dia sebagai mudhof. Kalau zorof sebagai mudof, maka kata yang terletak setelah zorof itu sebagai mudofun ilaihi. Ya, mudofun ilaihi. Makanya apa? Makanya kata Muhammad itu dimajrurkan sebagai mudofun ilail majrur dengan kas kasroh. Jalasa talibul jadidu khalfa Muhammadin. Nah, apa artinya? Pelajar itu telah duduk. Pelajar yang baru itu telah duduk di belakang Muhammad. Nah, pelajar yang baru itu telah duduk di belakang Muhammad. Ya, pelajar yang baru itu telah duduk di belakang Muhammad. Nomor berikutnya. Manil waladu tawilu alladhi kharaja al-ana minal fasli. Naam. Manil waladu tawilu alladhi kharaja al-ana minal fasli. Manil waladu tawilu alladhi kharaja al-ana minal fasli. Ya, apa artinya? Anak kecil, anak yang tinggi itu. Siapa anak yang tinggi? Siapa anak yang tinggi itu yang telah keluar sekarang dari kelas? Naam. Ya. Yeah. Siapa anak yang tinggi yang telah keluar sekarang dari kelas? Ya, yeah. Siapa anak yang tinggi yang telah keluar sekarang dari kelas? Ya. Yeah. Siapa anak yang tinggi yang telah keluar sekarang dari kelas? Ya. Yeah. Jadi di sini al-waladu tawilu, ya, yeah, itu diberi sifat dengan al-alladhi, isim mausul yang kemarin kita jelaskan. Ya. Yeah. Jadi alladhi di sini sebagai sifat dari al-waladu tawilu. Jadi kalau kita artikan bagaimana? Siapa anak yang tinggi yang keluar sekarang dari kelas? Ya, yeah. Jadi seperti itu ya, karena alladhi di sini sebagai sifatnya isim mausul. Jadi isim mausul di sini mengikuti kata sebelumnya. Kalau kata sebelumnya berbentuk tunggal, nanti akan kita sebutkan ya beberapa bentuk dari isim mausul. Nanti insya Allah pada tempatnya. Di sini kita hanya sebagai pengenalan terhadap isim mausul yaitu alladhi. Naam, berikutnya. Ammarun waladun qasirun. Naam. Ammarun waladun qasirun. Ammarun waladun qasirun. Ya, apa artinya? Ammar adalah anak yang pendek. Naam. Ammar adalah anak yang pendek. Ammar adalah anak yang pendek. Ya. Khasir sebagai na'at dari walad. Ya. Berikutnya nomor 7. Faisalun tabibun syahirun. Naam, Faisalun tabibun syahirun. Faisalun tabibun syahirun. Ya. Apa artinya? Faisal adalah dokter yang terkenal. Ya, Faisal adalah dokter yang terkenal. Faisal adalah dokter yang terkenal. Naam, syahir. Naam. Berikutnya nomor 8. Liman hadas sarirul maksuru. Sekali lagi. Liman hadas sarirul maksuru. Naam. Liman hadas sarirul maksuru. Liman hadas sarirul maksuru. Ya, jadi sini maksur kita tambahkan alif lam na'atnya. Kenapa? Karena man'udnya as-sarir beralif lam. Na'at dan man'ud itu harus sesuai dari sisi ma'rifah nakirah. Kalau satunya ma'rifah beralif lam, ya, kalau man'udnya beralif lam, maka na'atnya juga kita jadikan beralif lam. Jadi sini liman hadas sarirul maksuru. Ya. Apa artinya? milik siapa tempat tidur yang rusak ini? Nah, milik siapa tempat tidur yang rusak ini? Ya, milik siapa tempat tidur yang rusak ini? Ya. Berikutnya at-tasi' hadza qalamun maksurun. Hadza qalamun maksurun. Hadza qalamun maksurun. Ya, jadi di sini maksurnya tidak perlu kita tambahkan alif lam. Kenapa? Karena man'utnya qalamun tidak beralif lam. Ya, karena man'utnya tidak beralif lam, maka na'atnya juga kita datangkan tidak beralif lam. Apa artinya? Ini adalah pulpen yang rusak. Ya, ini adalah pulpen yang rusak. Ya, atau ini adalah pulpen yang patah. Naam. Nomor 10. Aynal sakinul hadu. Dibaca sekali lagi, karir. Aina sakinul hadu. Perhatikan. Aina sakinul hadu. Nah. Aina sakinul hadu. Ya, aina sakinul hadu. Ya, as-sikin ini apa maknanya? Pisau. Pisau. Ya, sikin ini maknanya pisau. Naam. Aina sikinul haddu? Apa artinya? Di mana pisau yang tajam itu? Ya, di mana pisau yang tajam itu? Di mana pisau yang tajam itu? Ya. Naam. Al-hadi asyar, nomor 11. Liman hadhihi sayyaratul jamilatu? Naam. Liman hadhihi sayyaratul jamilatu? Liman hadhihi sayyaratul jamilatu? Naam. Apa artinya? Milik siapa mobil yang bagus ini? Milik siapa mobil yang bagus ini? Ya, milik siapa mobil yang bagus ini? Ya, lihat di sini. Jamilah. Ya, ini merupakan na'at dari as-sayyarah. Ya, jamilah, ini kita mau jadikan dia na'at dari as-sayyarah. As-sayyarah bentuknya mu'annas, ada tamar butoknya. Ya, as-sayyarah bentuknya mu'annas, ada tamar butoknya. Sudah kita sebutkan diantara ciri kata yang dia itu berbentuk mu'annas adalah pada kata tersebut ada tamar butoknya. Kita ingin menjadikan jamilah di sini sebagai na'at dari as-sayyarah. Ya, na'at dari as-sayyarah. Maka apa? Maka sesuai. Ya, jamilah ada tamar butoknya. Berarti apa? Tinggal kita tambahkan alif lamnya saja. Tinggal kita tambahkan alif lam pada kata jamilah. Kenapa? Karena sudah kita sebutkan man'ut dengan na'at atau na'at dengan man'ut itu harus sesuai dari sisi ma'rifah atau nakirah. Kalau satunya man'utnya ma'rifah, maka na'atnya juga harus berbentuk ma'rifah. Kalau man'utnya nakirah, maka na'atnya juga kita datangkan berbentuk nakirah. Karena di sini man'utnya sudah berbentuk ma'rifah, dari mana kita tahu dia ma'rifah? Ada alif lamnya. Ya, ada alif lamnya pada kata as-sayyarah. Berarti kata as-sayyarah adalah kata yang ma'rifah. Maka ketika kita datangkan na'adnya, itu juga harus beralif lam. Ya, kita datangkan na'adnya juga beralif lam agar sesuai antara na'ad dengan man'utnya. Ketika man'utnya ma'rifah ada alif lam, maka na'adnya juga kita datangkan beralif lam. Maka jadilah liman hadhihi sayyaratul jamilatu. Bukan kita katakan liman hadhihi sayyaratu jamilatun. Ya, itu nanti kalimatnya jadi tidak sesuai. Ya, kalau kita tidak tambahkan alif lam pada kata jamilah, nanti tidak menjadi susunan na'at man'ut. Ya, maka kita harus tambahkan alif alif lam agar menjadi susunan sifat mausuf atau naat man naan man'ud. Liman hadhihi sayyaratul jamilatu? Ya, liman hadhihi sayyaratul jamilatu? Apa maknanya? Liman hadhihi sayyaratul jamilatu? Milik siapa mobil yang bagus ini? Ya, milik siapa mobil yang bagus ini? Ya, milik siapa mobil yang bagus ini? Naam. Alhamdulillah, selesai dari tamrin yang kedua. Ya. Karena di sini pembahasannya ya lebih mengarah ke pembahasan naat man'ud, maka latihan-latihannya juga rata-rata membahas tentang naat man'ud. Kita masuk ke pembahasan berikutnya, yakni pembahasan tamrin yang berikutnya, yakni tamrin ats-tsalits. Tamrin yang ketiga. Ya, tamrin yang ketiga. Nah, di sini kita diminta untuk membaca kalimat-kalimat yang ada di sini. Ya, di dalam kalimat ini ada padanya isim mausul. Ya, isim mausul. Apa itu? Ya, ini alladhi. Ya, alladhi ya. Ini alladhi, ini salah satu dari isim mausul. Di sana masih ada bentuk-bentuk isim mausul yang lainnya. Seperti allati. Ya, ada juga alladzina, allai, allati. Ya, dalam surat apa namanya? At-Tahrim ya. Wallai ya'isna minal mahidi min nisa'ikum in irtabtum atolak ya. Wallai ya'isna minal mahidi min nisa'ikum in irtabtum fa'iddatuhunna thalathatu ashhurin wallai lam yahid. Situ pakai walla allai. Allai itu juga merupakan isim mausul. Ya, ada juga ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatih. Ya ayyuhalladzina, apa kata alladzina amanu. Ha, itu juga isim mausul. Nanti pada tempatnya akan kita jelaskan apa saja dari jenis-jenis isim mausul, kata-kata apa saja. Di sini kita baru mendapatkan satu jenis isim mausul. Ini apa? Alladzi. Ya al alladzi. Naam. Ayo kita bacakan kalimat-kalimat yang ada di at-tamrin ats-tsalits. Naam, nomor 1. At-thalibul ladzi kharaja minal fasli al-ana minal Indonesia. Naam. At-thalibul ladzi kharaja minal fasli al-ana min Indonesia. الطالب الذي خرج من الفصل الآن من إندونيسيا. ما شاء الله يا. Ini kata Indonesia di sini. Berarti Indonesia terkenal ya. Yeah. Ini kitab Arab ya. Nah, kitab Syekh Abdul Rahim ya. Pengajar Masjid Nabawi, pengajar di Jamiah Islamiyah. Nah. Apa artinya? Pelajar yang keluar, yang telah keluar dari kelas itu sekarang dari Indonesia. Nah, pelajar yang keluar dari kelas sekarang adalah dari Indonesia. Ya, pelajar yang keluar dari kelas sekarang itu dia dari Indonesia. Ya, di sini kata alladhi isim mausul. Ya, alladhi. Ya, di sini isim mausulnya berkedudukan sebagai as-sifah, sebagai sifat dari atau at-talib. Makanya kita artikan tadi apa? Pelajar yang, ya, pelajar yang telah keluar. Nah, situ ada kata yang sudah kita sebutkan. Kalau kita menerjemahkan sifat biasanya pakai yang. Pelajar yang keluar dari kelas sekarang adalah dari Indonesia. Naam. Berikutnya nomor 2. Al-kitabul ladzi 'alal maktabi lil mudarrisi. Naam. Al-kitabul ladzi 'alal maktabi lil mudarrisi. Al-kitabul ladzi 'alal maktabi lil mudarrisi. Ya. Apa artinya? Kitab yang di atas, di atas meja itu milik mudarris. Nah, milik pengajar. Ya, buku yang ada di atas meja atau buku yang berada di atas meja itu miliknya guru. Ya, buku yang ada di atas meja itu miliknya guru. Nah, berikutnya nomor 3. Liman hadzal qalamul jamilu alladhi 'alal maktabi. Liman hadzal qalamul jamilu alladhi 'alal maktabi. Liman hadzal qalamul jamilu alladhi 'alal maktabi. Apa artinya? Milik siapa pulpen yang bagus ini, bagus ini yang di atas meja. Ya, milik siapa pulpen yang bagus ini yang berada di atas meja? Ya, milik siapa pulpen yang bagus ini yang berada di atas meja? Naam. Berikutnya nomor 4. Al-baitul kabiru alladhi fi dhalik, fi dhalika sari'i liwaziri. Naam. Al-baytul kabiru alladhi fi dhalika syari'i lilwaziri. Al-baytul kabiru alladhi fi dhalika syari'i lilwaziri. Apa artinya? Rumah yang besar itu yang di situ syari'i. Syari'i jalan. Jalan. Yang di jalan milik wazir. Nah, rumah yang besar, ya, rumah yang besar yang berada di jalan itu miliknya menteri. Rumah yang besar yang berada di jalan itu adalah miliknya menteri. Lil wazir, wazir itu menteri. Ya. Nomor terakhir, nomor 5. As-sarirul ladhi fi ghurfati Khalidun maksurun. Sekali lagi, periksa harokat Khalid. As-sarirul ladhi fi ghurfati Khalidin maksurun. Naam. As-sarirul ladhi fi ghurfati Khalidin maksurun. As-sarirul ladhi fi ghurfati Khalidin maksurun. Ya. Yeah. Lihat di sini kata ghurfah itu sebagai mudhof. Ya. Khalid sebagai mudhofun ni, mudhofun ilaih. Maka Khalid kita jadikan majrur dengan kasrah. Ghurfa kasrah juga. Ya, ghurfa kasrah juga, fi ghurfati. Kenapa? Karena ada fi di depannya. Ya, karena ada fi di depannya. Fi itu merupakan harfur jar, menjadikan kata setelahnya menjadi majrur di sini dengan kasrah. Apa artinya sarirul ladzi fi ghurfati Khalidin maksurun? Tempat tidur yang di ruangan Khalid, ruangannya Khalid rusak. Nah, tempat tidur yang di kamarnya Khalid itu rusak. Ya, tempat tidur atau kasur yang di kamarnya Khalid itu rusak. Nah, jadi di sini alladhi itu berkedudukan sebagai na'at atau sebagai si as-sifah dari kata sebelum, kata sebelumnya. Nah, lihat di situ baitun jadidun. Baitun jadidun. Nah, di sini susunan na'at man, na'at man'ut. Baitunnya sebagai man'ut, jadidunnya sebagai na'at. Maka di sini baitunnya harus sesuai dengan apa? Na'atnya harus sesuai dengan man'ut pada 4 perkara yang sudah kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya. Ya, ini dari sisi apa yang pertama? Yang pertama dari sisi al-adad. Ya, harus sesuai. Kalau satu mufrad, man'utnya mufrad, maka na'atnya juga mufrad. Yang kedua dari sisi nau, dari sisi jenis. Satunya muzakkar, maka satunya juga muzakkar. Kalau man'utnya mu'annas, maka na'atnya juga mu'annas. Yang ketiga dari sisi irof. Dari sisi ta'rif. Ta'rif dengan tankir. Ma'rifana nakirah. Satunya ma'rifah, maka satunya juga ma'rifah. Kalau satunya nakirah, maka satunya juga nakirah. Dan terakhir dari sisi al-i'rab. Ya, kalau satunya doma maka satunya juga doma. Al-kalimatul jadidatu. Al-kalimatul jadidatu. Kata-kata yang baru. Al-maktabatu. Al-maktabatu. Apa artinya al-maktabatu? Perpustakaan. Perpustakaan. Al-ana. Al-ana. Ya, al-ana. Apa artinya al-ana? Sekarang. Sekarang. Ya, sekarang. Al-mirwahatu. Al-mirwahatu. Apa maknanya al-mirwahatu? Kipas angin. Kipas angin. Al-mustawsafu. Al-mustawsafu. Apa maknanya al-mustawsafu? Klinik. Klinik. Al-madrasatu sanawiyatu. Al-madrasatu sanawiyatu. Nah, apa maknanya al-madrasatu sanawiyatu? SMP. Ya, ini as-sanawiyah SMA ya? SMA. SMA, sekolah menengah atas ya. As-sanawiyah, al-madrasah sanawiyah ini sekolah menengah atas ya. Kalau kita di Indonesia SMP ya? SMP. Aliyah SMA ya? Uh-huh. Nah. Al-waziru. Al-waziru. Apa maknanya? Menteri. Menteri. Ya, menteri. Syahirun. Syahirun. Apa maknanya? Kenal. Terkenal. Haddun. Haddun. Apa maknanya? Tajam. Tajam. As-sikinu al-haddu. Ya. Pisau yang tajam. Alhamdulillah. Segala puji hanya bagi Allah yang telah memudahkan kita untuk bisa menyelesaikan ad-darsu at-tasi', pelajaran yang kesembilan. Ya. Dan insyaallah taala pada pertemuan berikutnya insyaallah taala biiznillah kita akan masuk ke pelajaran yang ke-10. Semoga apa yang kita pelajari bisa difahami. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.